بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، لا نزال في باب تحريم الرياء، وقد أورد رحمه الله تعالى تحت هذا الباب بعض الآيات من كتاب الله وبعض الأحاديث المروية عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: وعن جندب بن عبد الله بن سفيان رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. متفق عليه. ورواه مسلم أيضا من رواية ابن عباس رضي الله عنهما. قال رحمه الله: سمع بتشديد الميم، ومعناه أظهر عمله للناس رياء. سمع الله به أي فضحه يوم القيامة، ومعنى من راء أي من أظهر للناس العمل الصالح ليعظم عندهم. راء الله به أي أظهر الله سريرته على رؤوس الخلائق يوم القيامة. هذا الحديث فيه التحذير من الرياء والسمعة، وأنهما سبب لخزي العبد وفضيحته يوم القيامة وحرمانه من الأجر على عمله، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه وابتغاء مرضاته. أما إذا قدم العمل سمعة ورياء فإن الله لا يقبله من العامل، ويكون أيضا خزيا له يوم القيامة. فمن سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به، أي يهتك ستره ويكشف أمره ويفضحه على رؤوس الخلائق. بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Tiada sekutu baginya, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Semoga Allah melimpahkan salawat dan salam kepada beliau, keluarga beliau, dan para sahabat beliau semuanya. Para pendengar yang budiman, saat ini kita masih berada dalam bab diharamkannya riya, atau bab pengharaman riya. Dan penulis kitab Riyadhus Shalihin telah menyebutkan di bawah bab ini beberapa ayat dan hadis. Di antaranya adalah hadis riwayat Jundub bin Abdullah bin Sufyan. Beliau mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beramal dengan sum'ah untuk mencari pujian dari manusia, beramal agar didengar oleh orang lain, maka Allah akan membuka aibnya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang beramal dengan riya, yakni agar mendapatkan pujian dan dilihat oleh orang lain, maka Allah akan membuka rahasianya pada hari kiamat nanti. Hadis muttafaq alaih. Dan hadis ini diriwayatkan juga oleh Muslim dari Ibnu Abbas. Penulis mengatakan sama'a dengan mim yang ditasydidkan, artinya adalah menunjukkan amalannya kepada manusia agar dipuji oleh mereka, atau agar dilihat oleh mereka, atau agar didengar oleh mereka. Sama'allahu bihi artinya adalah Allah akan membongkar aibnya pada hari kiamat nanti. Sedangkan man ra'a artinya adalah barang siapa yang menunjukkan amalannya untuk manusia agar dia mendapatkan kedudukan yang tinggi di mata mereka. Sedangkan ra'a Allahu bihi artinya adalah Allah menunjukkan rahasianya di depan orang-orang yang dahulu dia cari mukanya. Ya, hadis ini mengandung peringatan akan bahaya riya dan sum'ah, Riya adalah beramal untuk dilihat oleh orang lain, dan sum'ah adalah beramal agar didengar oleh orang lain. Intinya mengharapkan pujian dari orang lain. Orang yang beramal atas dasar riya atau sum'ah akan dibongkar aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dan dia akan tidak mendapatkan pahala. Dia tidak akan mendapatkan pahala dari amalan yang telah dia kerjakan. Hal itu karena Allah Subhanahu wa taala tidak menerima dari suatu amalan kecuali yang ikhlas karenanya. Jadi siapa saja yang beramal agar dipuji oleh manusia, maka Allah tidak akan menerima amalannya dan dia akan mendapatkan kehinaan pada hari kiamat nanti. Qala rahimahullahu taala wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhu Allah azza wa jalla لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها رواه أبو داود بإسناد صحيح والأحاديث في الباب كثيرة مشهورة ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الحث على تعلم العلم الشرعي تقربا إلى الله وابتغاء وجهه وإخلاصا له سبحانه وتعالى وتضمن التحذير الشديد من أن يتعلم المرء العلم الشرعي لا لشيء إلا لأمر يصيبه من عرض الدنيا فمن كان كذلك فله هذا الوعيد قال لم يجد عرف الجنة وعرفها ريحها لم يجد عرف الجنة يوم القيامة أي لم يجد ريح الجنة يوم القيامة وهذا وعيد لمن لم يتعلم العلم الشرعي إلا من أجل عرض من الدنيا. Ya, selanjutnya hadis Abu Hurairah. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mempelajari suatu ilmu, di antara ilmu-ilmu yang tidak boleh dicari kecuali karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tidak mempelajari ilmu tersebut kecuali untuk mendapatkan kenikmatan dunia, maka dia tidak akan mencium bau wangi surga pada hari kiamat. Arfal jannah artinya adalah bau surga atau bau wangi surga. Ini hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih, dan hadis-hadis yang lain dalam bab ini sangat banyak dan terkenal. Penulis rahimahullahu taala mengakhiri bab pengharaman riya dengan hadis Abu Hurairah yang berisi anjuran dan dorongan untuk mempelajari ilmu agama karena Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga mengandung peringatan yang keras untuk mereka yang mencari atau menuntut ilmu syar'i, ilmu agama tidak karena Allah Subhanahu wa taala, tapi dia mencarinya semata-mata karena kenikmatan dunia. Mengejar kenikmatan dunia. Maka orang yang seperti ini dia layak untuk mendapatkan ancaman dalam hadis ini. Dan ancamannya adalah berupa tidak dapat mencium bau surga pada hari kiamat nanti. Jadi intinya hadis ini mengandung ancaman untuk mereka yang tidak mempelajari ilmu agama kecuali untuk mendapatkan kenikmatan dunia yang fana. Qala rahimahullahu ta'ala babun ما يتوهم أنه رياء وليس هو رياء. قال عن أبي ذر رضي الله عنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ قال تلك عاجل بشرى المؤمن. رواه مسلم. هذا الباب أيها المستمعون الكرام بين فيه النووي رحمه الله تعالى الفرق بين الرياء وبين ما يتوهم أنه من الرياء وليس هو رياء، وأن الرياء هو أن يعمل العمل قصد الثناء، يعمله عمل أصلا من أجل ثناء الناس فتكون هذه نيته. أما إذا عمل العمل ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى ثم أثنى عليه الناس بعد العمل وظهوره ولم يقصد هو بعمله ذلك، فهذا من أجل بشرى المؤمن وليس هذا من الرياء، بل هذا من علامات الخير بإذن الله سبحانه وتعالى. Selanjutnya, penulis Riyadhus Shalihin membuat sebuah bab baru yang beliau judul bab tentang perkara yang disangka sebagai riya padahal itu bukan riya. Ya, dalam bab ini beliau menyebutkan sebuah hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang melakukan sebuah amalan kebaikan kemudian orang-orang memujinya karena amal baik itu?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Itu adalah kabar gembira yang disegerakan untuk seorang mukmin." Hadis riwayat Muslim. Dalam bab ini penulis menjelaskan perbedaan antara riya dan perkara yang disangka sebagai riya padahal itu bukan riya. Riya adalah beramal dengan maksud agar dipuji oleh orang lain. Adapun jika seseorang beramal dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala semata tanpa mengharap pujian dari manusia, tapi kemudian orang-orang memuji dia karena amalan baik yang telah dia lakukan, maka ini adalah kabar gembira yang disegerakan untuk seorang mukmin. Itu bukan riya dan ini justru adalah tanda kebaikan baginya. قال رحمه الله تعالى باب تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية والأمرد الحسن لغير حاجة شرعية. قال الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقال تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وقال تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وقال تعالى إن ربك لبالمرصاد. هذا الباب عقده رحمه الله لبيان حرمة النظر للمرأة الأجنبية وللأمرد حسن الوجه، لأن كل من هذين النظرين باب فتنة ومثار للشهوة المحرمة، فجاءت الشريعة بغض البصر صيانة للقلب من الإرادات السيئة. وقول الله عز وجل كل المؤمنين يغض من أبصارهم فيه دلالة على أن من صفات أهل الإيمان غض الأبصار، وأن عدم غض الأبصار يتنافى مع الإيمان الواجب، وهو دليل على ضعف الإيمان، ويعين العبد على غض بصره أن يتذكر أن الله سيسأله يوم القيامة عن بصره، كما قال الله تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومما يعين على غض البصر أن يتذكر العبد أن الله مطلع عليه وأنه يراه ولا تخفى عليه سبحانه وتعالى خافيا، كما قال الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ويعين على غض البصر تذكر العقوبة وأن الله سبحانه وتعالى بالمرصاد، كما قال الله عز وجل إن ربك لبالمرصاد. فجميع هذه الأمور مما دلت عليه هذه الآيات التي ساقها رحمه الله تعالى معينة للعبد على غض بصره. Selanjutnya Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan sebuah bab yang beliau judul bab pengharaman memandang wanita asing dan remaja yang tampan tanpa ada kebutuhan yang syar'i. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya katakanlah untuk orang-orang yang beriman hendaklah mereka menutup pandangan mereka. Allah juga berfirman yang artinya sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semua itu akan dipertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman Dia mengetahui curi pandang mata dan apa yang disembunyikan oleh dada. Allah juga berfirman yang artinya sesungguhnya Tuhanmu senantiasa mengawasi dan siap. Dalam bab ini, Imam Nawawi menjelaskan tentang diharamkannya melihat atau memandang wanita asing yang bukan mahram kita. Juga memandang kepada remaja yang tampan. Karena dua pandangan ini adalah pintu fitnah, pintu godaan, dan bisa menimbulkan syahwat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya agama Islam melarang kita untuk memandang kepada wanita asing, juga kepada remaja pria atau pemuda yang tampan sebagai penjagaan untuk hati kita agar jangan sampai jatuh dalam syahwat yang diharamkan. Dalam ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya di antara sifat orang-orang yang beriman adalah menjaga pandangan mata. Orang yang tidak menjaga pandangan mata atau seorang yang beriman tapi tidak menjaga pandangan matanya, maka sifat itu menafikan keimanan dia yang wajib. Dan itu adalah tanda lemahnya iman. Dan di antara hal yang bisa menolong orang untuk bisa menjaga pandangan mata adalah mengingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memintai tanggung jawab darinya. Akan membuat dia bertanggung jawab, akan memintai tanggung jawab dia atas pendengaran, penglihatan, dan hati dia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semua itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang menolong kita untuk bisa menjaga pandangan mata adalah mengingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat dan tidak, dan semuanya terlihat oleh dia. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya yang artinya Dia mengetahui curi pandang mata dan apa yang disembunyikan oleh dada. Kemudian di antara perkara yang bisa membuat kita menjaga pandangan mata adalah mengingat bahwasanya Allah akan memberikan hukuman kepada kita untuk kesalahan atau maksiat yang kita lakukan dengan pandangan mata kita. Sebagaimana firman-Nya yang artinya sesungguhnya Tuhanmu senantiasa melihat dan siap. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kutiba 'ala ibni Adam nasibuhu min az-zina mudrikun dhalika la mahala al-'aynan zinahuma an-nazar والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش والرجل زناها الخطى والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه متفق عليه وهذا لفظ مسلم ورواية البخاري مختصرة. هذا فيه أن كل جارحة من الجوارح يقع منها نوع من الزنا، وجارحة البصر وهي موضع الشاهد لهذه الترجمة يقع منها الزنا بالنظر المحرم. وسمى النبي عليه الصلاة والسلام النظر المحرم نظر العينان، نظر العينين المحرم سماه زنا، قال العينان زناهما النظر. وهذا فيه أنه يحرم على المسلم النظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى عليه من النساء الأجانب، وذلك أن هذا النظر مجلبة للإرادات السيئة. ثم من بعد ذلك الفرج يصدق ذلك أو يكذبه. Ya, selanjutnya Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan beberapa hadis dalam bab ini. Dan yang pertama adalah hadis Abu Hurairah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, telah dituliskan untuk anak Adam nasibnya atau bagiannya dari zina. Dia tidak bisa terlepas dari takdir itu sama sekali. Kedua mata zinanya adalah memandang. Kedua telinga zinanya adalah mendengarkan. Lidah zinanya adalah berbicara. Tangan zinanya adalah gerakan. Dan kaki zinanya adalah langkah. Kemudian hati menggelora dan berangan-angan. Sedangkan kemaluan membenarkan itu semuanya atau mendustakannya. Ini hadis muttafaq alaih. Dan lafad ini adalah lafad Muslim. Sedangkan riwayatnya Al-Bukhari disampaikan dalam lafad yang lebih pendek atau lebih singkat. Ya, hadis ini menjelaskan bahwasanya setiap anggota tubuh yang kita miliki itu terjadi padanya salah satu jenis zina. Dan indra mata yang merupakan syahid atau poin yang ingin dibahas oleh bab ini juga terjadi padanya zina, yaitu dengan melihat kepada apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut pandangan haram dari mata kita sebagai zina mata. Karenanya melihat kepada apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, baik itu kepada wanita yang bukan mahram kita atau pemuda yang tampan, ya, itu semuanya diharamkan dalam agama kita, karenanya kita harus menghindarinya. Dan di akhir hadis Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya kemaluan membenarkan zina mata tadi atau mendustakannya. Qala rahimahullahu taala wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غضوا البصر وكفوا الأذى وردوا السلام والأمر المعروف والنهي عن المنكر. وعن أبي طلحة زيد بن سهل رضي الله عنه قال كنا قعودا بالأفنية نتحدث فيها، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام علينا فقال ما لكم ولمجالس الصعودات؟ اجتنبوا مجالس الصعودات. فقلنا إنما قعدنا لغير ما بأس، قعدنا نتذاكر ونتحدث. قال أما لا فأدوا حقها، غضوا البصر وردوا السلام وحسن الكلام. رواه مسلم. والصعودات بضم الصاد والعين أي الطرقات. وهذان الحديثان حديث أبي هريرة، حديث أبي سعيد وحديث أبي طلحة، فيهما أن غض البصر من حقوق الطريق، وأن من مشى في الطريق أو وقف فيه فالواجب عليه أن يؤدي حق الطريق، ومن حق الطريق أن يغض بصره من أن ينظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى عليه. والشريعة إنما جاءت بالنهي عن النظر والمنع منه لما يترتب على ذلك النظر من مفاسد ومن جلب للإرادات السيئة إلى القلب، مما يترتب عليه هيجان الرغبة في الفاحشة والأمر المحرم، ولا ربما أيضا يترتب عليه وقوع الأمر المحرم. Kemudian Imam Nawawi menyebutkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Hindarilah oleh kalian duduk-duduk di jalan." Maka para sahabat berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kami tidak punya tempat untuk duduk dan berbincang-bincang di antara kami." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, "Adapun kalau kalian enggan kecuali untuk duduk di jalan, maka berikanlah jalan haknya. Berikanlah hak jalan." Mereka bertanya, "Apa hak jalan itu wahai Rasulullah?" Maka beliau mengatakan, "Menjaga pandangan, kemudian tidak menyakiti orang yang lewat, menjawab salam, mengajak kepada kebaikan dan melarang orang dari kemungkaran." Hadis muttafaq alaih. Dan dari Abu Talhah, Zaid bin Sahal radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Dahulu kami duduk di halaman rumah, berbincang-bincang di antara kami, maka datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bergabung bersama kami." Maka beliau mengatakan, "Kenapa kalian duduk-duduk di majlis jalanan? Hindarilah oleh kalian majlis-majlis di jalan." Maka kami berkata kepada beliau, "Sesungguhnya wahai Rasulullah, kami duduk bukan untuk sesuatu yang diharamkan. Kami duduk di sini untuk sesuatu yang boleh. Kami duduk untuk saling mengingatkan dan berbincang-bincang di antara kami." Maka beliau mengatakan, "Adapun kalau kalian enggan kecuali untuk duduk di sini, maka hendaklah kalian menunaikan hak jalan, yaitu menjaga pandangan, menjawab salam, dan berkata-kata yang baik." Dua hadis ini, yaitu hadis Abu Sa'id Al-Khudri dan hadis Abu Talhah, menjelaskan bahwasanya jalan memiliki hak-hak yang harus kita tunaikan. Dan yang menjadi poin kita pada dua hadis ini adalah hak menjaga pandangan mata dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam melarang kita untuk melihat kepada yang diharamkan, karena melihat kepada, memandang yang diharamkan akan membawa hal-hal yang buruk kepada hati kita, akan membuat hati kita bergelora dengan syahwat. Bahkan bisa jadi lebih dari itu, pandangan mata yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa membuat kita jatuh dalam zina atau perkara lain yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. قال رحمه الله: وعن جرير رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال: اصرف بصرك. رواه مسلم. ونظر الفجأة معاشر المستمعين هو الذي يقع فجأة من غير قصد من الناظر، وإنما فجأة يمشي في طريق وتخرج مثلا امرأة من طريق آخر فيقع بصر عليها، فسأل رضي الله عنه عن نظر الفجأة، يعني ما حكم ذلك وما الذي ينبغي أن يصنع. وهذا يدلنا على حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على الخير. والسائل جرير رضي الله عنه كان معدودا في أجمل الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، ولكن تبقى همتهم ورعايتهم للهدي القويم والنهج السديد الذي تلقوه عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن نظر الفجأة فقال اصرف بصرك، يعني مجرد أن يقع لا تستمر مع هذا النظر ولا تسترسل، وإنما بادر إلى صرف بصرك. Hadis yang keempat dalam bab ini adalah hadis Jarir radhiyallahu anhu. Beliau berkata, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pandangan yang tiba-tiba, tentang pandangan yang tidak disengaja. Maka beliau mengatakan, alihkanlah pandanganmu. Hadis riwayat Muslim. Para pendengar sekalian, nadhurul faj'ah atau pandangan yang tiba-tiba adalah pandangan yang tiba-tiba kita lakukan tanpa ada maksud tertentu. Tanpa disengaja, pandangan kita jatuh pada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, kita keluar berjalan di suatu jalan, kemudian tanpa kita sadari dan juga tanpa kita sengaja, muncul seorang wanita dari arah lain. Kemudian, pandangan mata kita jatuh pada wajah wanita tersebut. Maka Jarir radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah SAW, kalau kita mengalami pandangan yang tiba-tiba dan tidak disengaja seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Dan ini menunjukkan semangat para sahabat untuk meraih kebaikan, semangat para sahabat untuk menimba ilmu dari Rasulullah SAW. Dan Jarir dikenal sebagai salah seorang sahabat yang paling tampan, namun beliau tetap berusaha untuk bertanya kepada Rasulullah SAW tentang sunnah beliau, tentang ajaran beliau yang mulia. Dan ketika ditanya demikian, Rasulullah SAW menjawab isrif basarak, yang artinya adalah jangan diteruskan, jangan diteruskan, jangan terus menerus memandang, tapi segera alihkan pandangan ke tempat lain, sehingga pandangan kita tidak terus-menerus jatuh dalam dosa. Qala rahimahullahu ta'ala wa an ummi Salamah radhiyallahu anha qalat kuntu 'inda Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa 'indahu Maymuna fa aqbala ibnu ummi Maktum wa dhalika ba'da an umirna bil hijab. فقال النبي عليه الصلاة والسلام احتجب منه. فقلنا يا رسول الله أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفعمياواني أنتما ألستما تبصرانه؟ رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وهذا الحديث وفي سنده كلام فيه الأمر بغض البصر، وأن غض البصر يتناول الرجال والنساء، وأن الرجل يغض البصر عن النساء، والنساء يغضضن البصر عن الرجال. وقد جمع بين الأمرين في القرآن، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ثم قال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. Hadis yang kelima dalam bab ini adalah sebuah hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Beliau berkata, saya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersama beliau ada juga Maimunah. Maka datanglah Ibnu Ummi Maktum, dan kejadian ini terjadi saat kami telah diperintahkan untuk memakai cadar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kami, pakailah cadar kalian. Kami pun bertanya kepada beliau, wahai Rasulullah, bukankah Abdullah bukankah Ibnu Ummi Maktum buta dan tidak bisa melihat kepada kami? Dia juga tidak bisa mengenal kami. Maka Rasulullah SAW berkata kepada keduanya, kepada Ummu Salamah dan Maimunah, apakah kalian berdua juga buta? Bukankah kalian berdua bisa melihat dia? Ya, hadis ini yang pada sanadnya terdapat perselisihan pendapat di antara para ulama tentang kesahihannya, mengandung perintah untuk menjaga pandangan. Dan perintah menjaga pandangan ini mencakup kaum pria dan kaum wanita semuanya. Kaum pria harus memandang, harus menjaga pandangan mereka dari kaum wanita. Dan kaum wanita sebaliknya juga harus menjaga pandangan mereka dari kaum pria. Dan ini telah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya yang artinya katakanlah kepada orang-orang yang beriman untuk menjaga pandangan mereka. Dan katakanlah kepada orang-orang yang beriman, katakanlah kepada para wanita yang beriman bahwasanya mereka harus menjaga pandangan mereka. Wa an Abi Sa'id radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yanzur الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد رواه مسلم. وقوله لا يفضي هذا من الإفضاء وهو الوصول أي لا يصل إليه في ثوب واحد بحيث ينام وأيام متجردين لا الرجل مع الرجل ولا المرأة مع المرأة وهذا كله حماية للناس من الحرام وإبعادا لهم عن الآثام وسدا للذريعة في الأمور المفضية إلى الفاحشة والمحرم والباطل وهذا أيضا من حرص المسلم على طهارة المجتمع المسلم وطهارة أفراده من طرائق الشيطان ووسائله التي تفضي بالناس إلى الحرام. Hadis yang terakhir dalam bab ini adalah sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seorang pria melihat kepada aurat pria yang lain dan janganlah seorang wanita melihat kepada aurat wanita yang lain. Janganlah dua orang pria bertelanjang dan memakai satu pakaian yang sama. Jangan pula dua orang wanita bertelanjang memakai satu pakaian yang sama. Ya, wala yufdhir rajul ila ar-rajul fi thawbin wahid. Ya. Artinya jangan sampai anggota tubuh seorang pria bersentuhan dengan anggota tubuh seorang pria yang lain, meskipun sama-sama pria dan keduanya memakai satu pakaian yang sama. Jangan sampai keduanya misalnya tidur dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak menutup pakaian, tidak menutup badan mereka dengan pakaian dan ditutupi oleh satu selimut yang sama misalnya. Yang seperti ini dilarang dalam agama kita meskipun mereka memiliki jenis kelamin yang sama. Dan hal ini menunjukkan perlindungan umat Islam dari perkara-perkara yang haram, menjauhkan mereka dari dosa-dosa, dan menutup pintu rapat-rapat agar jangan sampai zina terjadi, agar jangan sampai fahishah atau perkara-perkara yang keji terjadi di antara umat Islam. Hadis ini juga menjelaskan bahwasanya Islam sangat berusaha untuk mensucikan masyarakat, juga individu-individu masyarakat dari berbagai godaan setan yang bisa membawa mereka kepada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma warada fi al-hadits al-mutaqaddim hadits Umm Salamah min qawl an-nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajiba minhu yani min ibn Umm Maktum wa huwa rajulun a'ma la yubsir. Wa rajul a'ma la yubsir. Fa الاحتجاب عن الرجل الأعمى الذي لا يبصر إنما دل عليه هذا الحديث ومعنى تحتجب أي تستعمل الحجاب وتتغطى عنه، فهذا غير متعين وليس بلازم إذا تحققت المرأة أنه لا يبصر، لأن كما جاء في الحديث إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، والأعمى لا يبصر أصلا، ولم يدل على هذا إلا هذا الحديث، لم يدل على هذا إلا هذا الحديث، وهو حديث ضعيف، فلا يتعين على المرأة أن تحتجب عن الرجل الأعمى، لكن إذا كانت معتادة واستمرت على عادتها فلا حرج، أما تعين ذلك ولزومه فهو إنما دل عليه هذا الحديث وهو حديث غير ثابت. Ya, kita kembali ke hadis Ummu Salamah tentang kisah beliau saat ada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian datang Ibnu Ummi Maktum dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ummu Salamah dan Maimunah untuk memakai cadar mereka, memakai hijab mereka, padahal Ibnu Ummi Maktum adalah seorang yang buta, tidak bisa melihat. Dan perintah untuk memakai cadar di depan orang yang buta yang tidak bisa melihat tidak ada kecuali dalam hadis ini. Dan seperti yang kita sebutkan di depan, hadis ini diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya, dan yang benar hadis ini lemah, ya. Jadi tidak menjadi kewajiban seorang wanita, ya, karena dasarnya lemah, maka tidak wajib bagi seorang wanita untuk memakai cadar mereka di depan seorang yang buta dan tidak bisa melihat, ya. Karena orang yang buta tentunya tidak bisa melihat, dan seorang wanita yang biasa bercadar tidak perlu memakai cadarnya di depan orang seperti ini, ya. Ya, kecuali kalau memang seorang wanita, ya, biasa memakai cadar di depan siapapun, maka bagus saja kalau dia tetap mempertahankan kebiasaan dia itu. قال رحمه الله تعالى: باب تحريم الخلوة بالأجنبية. الخلوة بالأجنبية أي أن يكون الرجل والمرأة وحدهما في المكان ليس معهما شخص ثالث، فهذا يسمى خلوة، والشريعة جاءت بتحريم ذلك لأنه ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. قال رحمه الله: قال الله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وهذا فيه تحريم الخلوة بالمرأة، وأنه إذا احتاج أن يسألها متاعا لا يخلو بها، وإنما يسألها من وراء حجاب. Ya, selanjutnya Imam Nawawi menyebutkan sebuah bab yang beliau beri judul bab pengharaman menyendiri bersama seorang wanita yang asing, yang bukan mahram. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya: dan jika kalian meminta kepada para wanita suatu barang, maka mintalah kepada mereka dari balik tirai. Yang dimaksud dengan khalwah dalam bab ini adalah menyendiri. Jadi adanya seorang pria dengan seorang wanita, ya, dan tidak ada yang lain kecuali hanya mereka berdua saja. Jadi khalwah menyendiri dalam arti berduaan, ya, berduaan tanpa ada orang lain bersama mereka. Dan hal seperti ini dilarang dalam agama kita, karena tidaklah seorang wanita, ya, berduaan dengan seorang pria kecuali setan menjadi yang ketiga bagi keduanya. Dan dalam ayat disebutkan kalau seandainya seorang di antara kaum pria, ya, membutuhkan suatu barang dari seorang wanita yang tidak punya bagi seorang wanita, ya, meminta barang dari mereka, maka mereka tidak boleh untuk meminta barang tersebut dalam keadaan khalwah, dalam keadaan berduaan, tapi hendaknya mereka meminta barang tersebut dari balik tirai. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan sampai pertemuan yang akan datang, kami menitipkan para pendengar sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.